Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama di masjid ini. Jazakallah khairan Pak Nur. Dalam rangka mengerjakan kewajiban sholat maghrib layaknya seorang muslim, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sejarah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, di samping penyebab datangnya ridha, barakah, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengambil sisi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan lalu kita membaca atau mempelajari tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, yang dalam perjalanan hijrah itu beliau menginap di Gua Tsur 3 malam. Setelah itu memanggil orang sewaan ya yang bernama Abdullah bin Uraiqit untuk menunjukkan jalan. Kemudian ada kisah Asma binti Abi Bakar yang dia dijuluki dengan Zatun Nitoqoin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian berjumpa dengan Suraqah yang kemudian kudanya itu kedua kakinya atau keempat kakinya ambles ke dalam tanah gitu kan. Kemudian ada kisah Ummu Ma'bad dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada malam hari ini kita mempelajari pelajaran ibrah dan faedah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dikatakan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'zamil ahdatsil islamiyah, merupakan peristiwa terbesar dalam Islam. Bahkan kalau kita merenungkan Bapak Ibu, kalau kita mengkaji peristiwa hijrah ini ya, kalau kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa peristiwa hijrah ini memiliki hubungan yang erat dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Iya. Mari kita perhatikan pada hari pertama sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, masih ingat apa wahyu pertama kali? Sebagai bentuk itu adalah beliau di apa yang diangkat menjadi rasul, itu kan wahyu pertama kali kan turun kepada beliau. Masih ingat wahyunya apa? Surat Al-Falaq ya. Surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Di gua mana? Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Nah, ketika wahyu ini turun itu membuktikan apa? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam gemeteran Bapak Ibu. Disuruh Jibril untuk membaca Iqra, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dirangkul sampai enggak bisa ambekan gitu kan, dilepaskan. Suruh baca enggak bisa sampai berulang-ulang. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil ketakutan datang kepada istrinya bernama Khadijah. Sama Khadijah diajak ke mana? Ke Waraqah bin Naufal. Cerita, kamu melihat apa ini. Terus apa jawaban Waraqah Bapak Ibu? Waraqah mengatakan bahwasanya hadza namus, ini adalah namus atau Jibril atau wahyu yang dulu turun kepada Musa alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, di sini Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan laitani hayyan, andaikan aku masih hidup. Idh yukhrijuka qawmuk, ketika kaummu mengusirmu. Jadi Nabi SAW hijrah ini karena diusir. Jadi sejak pertama kali wahyu turun, Bapak Ibu, Waraqah sudah bilang laitani hayyan, andaikan aku masih hidup. Idh yukhrijuka qawmuka, ketika kaummu mengusir kamu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Loh, saya akan diusir tak sama mereka. Kata Waraqah, "Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimitsli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Jadi kisah hijrah ini Bapak Ibu memiliki kaitan yang sangat erat dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menunjukkan bahwa seseorang itu meskipun Waraqah kan bukan muslim ya, tetapi dia itu berada dalam agama Nasrani yang masih murni, yang belum disimpangkan. Makanya dia tahu nanti ada Waraqah, ada Rahib Nasturo, ada Rahib Buhaira. Mereka ini orang-orang yang agamanya Nasrani tapi tetap dalam Nasrani yang sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Waraqah ini bukan Nabi, orang biasa. Tapi kok bisa benar omongannya gitu loh. Ini kalau di Islam itu namanya karomah. Dan memang orang itu Bapak Ibu kalau dekat kepada Allah ibadahnya ya, ketaatannya, yang wajib benar-benar dilakukan, yang sunnah betul-betul dikerjakan, menghindari maksiat, menghindari makanan yang haram, itu ketika berbicara itu ibaratnya itu idunit itu geni gitu loh. Jadi omongannya bisa terjadi beneran. Nah, ini Waraqah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Waspadailah atau takutilah firasat seorang mukmin, fa innahu yantiqu binurillah. Karena seorang mukmin itu ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara itu bicaranya atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya karomah, namanya ilham ya. Kalau pada nabi kan wahyu, kalau pada lebah, pada manusia namanya ilham, termasuk Waraqah di sini. Dan Waraqah ini dia muslim sebetulnya, dia muslim, cuma Islam kan belum datang waktu itu, masih awal-awal. Dan dia masuk surga Karena pada suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, bermimpi melihat Waraqah dan Waraqah berpakaian putih. Komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian putih itu pakaian penduduk surga. Ini pelajaran kedua Bapak Ibu. Perintah untuk hijrah, baik kapannya, baik lokasinya, ini semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau itu hamba yang diperintah. Hamba yang diperintah, sama ketika pas Bai'atul Aqabah Atsaniyah, ya, yang kedua, yang kemudian setan berteriak, yang kemudian orang kafir tahu, kan ada salah seorang dari kabilah Khazraj atau Aus dari Ansar bilang, wahai Nabi, apakah kita perlu angkat senjata untuk memerangi mereka? Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, saya belum diperintahkan untuk itu. Nah, untuk hijrah ini Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hijrah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Musa radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu fil manam, saya melihat dalam mimpi, ya, kata beliau. Dan mimpi para nabi adalah apa? Wahyu. Anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl, saya bermimpi hijrah dari Makkah ke suatu negara, ke suatu kota yang penuh dengan kurma, ya. Fa dhahaba wahli, saya langsung menduga anna hal yamamah au hajar, saya menduga itu adalah yamamah atau hajar. Yamamah itu Riyadh sekarang Bapak Ibu. Fa idza hiyal madinatu Yathrib, rupanya yang saya lihat dalam mimpi itu adalah kota Madinah. Ya, dan dulu ketika kita mempelajari kisah sirah ini Bapak Ibu, kita masih teringat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, fa inni qad udhina li fil khuruj, saya sekarang diberi izin untuk keluar. Karena semua kaum muslimin sudah pada keluar hijrah ke Madinah, tinggal beberapa orang. Ya, seperti Abu Bakar, karena tidak boleh sama Nabi, karena Nabi menginginkan Abu Bakar menjadi pendamping di jalan. Beberapa orang yang punya uzur, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sampai beliau ada perintah untuk hijrah. Yang ketiga, hijrah ke kota Madinah ini Bapak Ibu bukan wisata, ya, bukan rekreasi, bukan. Jadi kalau dikatakan orang-orang muhajirin pergi ke kota Madinah rekreasi, ya salah besar. Ya. Jadi hijrah ke kota Madinah ini bukan turism, ya, bukan berwisata. Dan waktu itu kota Makkah juga bukan kota yang ada pandemi sehingga harus pergi, tidak. Sehingga bisa dikatakan orang-orang yang meninggalkan Makkah itu mereka itu bergembira, tidak juga, gitu kan. Jadi yang namanya hijrah ini adalah suatu beban, taklif, perintah, ya, dalam akidah kita, perintah dalam Islam bagi orang yang beriman, dan suatu keharusan yang memang harus dijalankan ketika memang tidak ada jalan lain kecuali itu. Dan hijrah itu kan macam-macam, ya. Hijrah itu macam-macam, ada hijrah itu meninggalkan perbuatan. Ya, kalau biasa maksiat berarti tobatnya itu hijrah itu, ya, meninggalkan perkataan, meninggalkan perbuatan, ya, perbuatan dosa. Ada yang hijrah itu meninggalkan seseorang, mungkin punya teman yang enggak baik, teman yang senantiasa melemahkan iman, ditinggalkan, Pak. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Nanti lah bisa kumpul bareng dan di neraka laan, gitu ya. Jadi ada sebuah kisah bahwasannya kondisi yang paling menyedihkan dan yang menyesalkan, tapi sudah percuma untuk sedih dan menyesal, ketika ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Terus dia mencari-cari temannya, kok pada tidak ada di neraka itu. Jadi teman-teman yang dulu di dunia, Bapak Ibu ngajak dia maksiat, ngajak pergi kemana, ngajak judi, ngajak minum khamer, ngajak main perempuan, gitu kan. Itu kok di neraka ndak ono? Dia sendirian, gitu. Bertanya kepada para malaikat, kemana teman-temanku itu? Jawabannya apa? Mereka semua tobat setelah kamu mati, bayangkan. Gimana perasaan apalagi yang paling berat daripada itu kan? Dicari-cari kok koncone gono setan neraka, dhe'e ijenan. Ketika bertanya, mereka semua tobat setelah kamu mati. Naudzubillah. Ini loh bahayanya itu. Itu hijrah menghijrahi teman. Kemudian hijratul makan, yaitu meninggalkan tempat. Kalau pada suatu tempat kita enggak bisa sholat, kita mau melakukan syariat ditekan, dipersulit, hijrah. Karena bumi Allah itu luas. Kalau kita kemudian akhirnya murtad naudzubillah karena dipaksa dengan alasan enggak bisa berbuat apa-apa, memang patah tulang kan, gitu kan. Jadi bumi Allah itu sangat luas. Kalau memang di suatu tempat tidak bisa menjalankan syariat, ditekan segala macam, malah khawatir nanti terfitnah, bisa murtad, bisa ikut arus, hijrah pergi ke tempat yang lain, gitu kan? Begitu Bapak Ibu. Jadi hijrah ini adalah kewajiban agama. Ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu kondisi yang kita itu memang di suatu tempat tidak bisa melakukan apa-apa, seperti para sahabat. Mau sholat disiksa, mau ini disiksa, mau begitu tidak boleh, sudah hijrah, gitu ya. Insya Allah begitu. Yang keempat, mubadaratus sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ilam tithali amri rasuli sallallahu alaihi wasallam bil hijrah. Inilah yang membedakan mereka dengan kita. Para sahabat itu ketika diperintahkan Bapak Ibu untuk hijrah, langsung hijrah, tidak pakai banyak tanya. Ya, padahal yang namanya hijrah itu mereka meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tanah kelahirannya. Langsung mereka berangkat meninggalkan semuanya, gitu kan? Jadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah para sahabat itu. Beda dengan kita sekarang. Ya bukan kita, sayalah gitu ya. Ketika diperintah itu kadang-kadang isek banyak alasan. Isek engko dhisik, nantilah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan saya dengan para sahabat. Ketika turun khamer, ya. Bukan turun khamer, turun pengharaman khamer. Pada surat Al-Maidah Allah berfirman, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Langsung mereka Bapak Ibu mendatangi gentong-gentong khamr, langsung dikeprui. Intahaina, kami selesai wahai Rabb, kami selesai, begitu. Dan Ummul Mukminin Aisyah tentang perintah jilbab Bapak Ibu, itu kan kata Aisyah, rahimallahu nisa al-muhajiratil uwal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama. Lama nazalat, ketika turun firman Allah dalam surat An-Nur, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka itu apa? Menutupkan ya khimar-khimarnya, kerudung-kerudung mereka pada bagian-bagian leher dan lain sebagainya. Itu kata Aisyah, syaqaqna murutahunna, mereka langsung merobek bagian bawah roknya, fakhtamar nabiyah, kemudian digunakan untuk kerudung. Tidak pakai nanti, langsung dilakukan, gitu loh. Seperti itu pula ketika Nabi SAW memerintahkan hijrah, langsung mereka semua hijrah. Tidak mikir, lo anakku sapa sing ngopeni, lo sawaladangku ngkolak dipek uang. Tidak, langsung mereka hijrah, Masya Allah. Sami'na wa ato'na, begitu. Nah, jadi teringat dengan firman Allah dalam surat An-Nur 63, Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, hendaknya takut, hendaknya waspada siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya takut akan apa? Antusibahum fitnah, jika mereka tertimpa fitnah di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih di akhirat. Naudzubillah. Jadi orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, harus takut kepada dua perkara. Fitnah di dunia, apakah dijadikan murtad, apakah dijadikan bulan-bulanan manusia, atau yang kedua, au adzabun alim, atau azab yang pedih di akhirat. Nah, ini yang diterapkan para sahabat ketika ada perintah, langsung sami'na wa atokna. Nah, ini kita mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang di antara kita ada yang masih belum berjilbab, masih ada yang makan dengan tangan kiri, padahal Nabi kan mengatakan setan itu makan dengan tangan kiri dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Yang kelima, pada peristiwa hijrah ini, Bapak Ibu, membuktikan adanya keutamaan khusus bagi siapa kira-kira? Halo? Bagi Abu Bakar radhiyallahu an. Kenapa kok Abu Bakar? Karena dialah satu-satunya sahabat yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pendamping beliau dalam perjalanan hijrah. Satu. Abu Bakar pula yang dia itu mempersiapkan semuanya. Pelayannya, hartanya, keluarganya, ya anak-anaknya, untuk membela dakwah Islam. Dan cukuplah sebagai keutamaan bagi Abu Bakar radhiyallahu an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 40, "Tsaniyatsnain," yang kedua dari dua orang, "idhuma fil ghar," ketika keduanya berada dalam gua, "idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana," ketika dia berkata kepada sahibnya yaitu Abu Bakar, "la tahzan," jangan takut, "innallaha ma'ana," sesungguhnya Allah bersama kita. "La tahzan innallaha ma'ana." Jadi ini kata para ulama, para ahli tafsir, Bapak Ibu, ini cukup sebagai dalil tentang keutamaan Abu Bakar atas semua sahabat. Ya. Jadi orang yang paling mulia, paling tinggi di antara para sahabat itu adalah Rasulullah, ya, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib memang memiliki banyak keutamaan, gitu kan. Tetapi Abu Bakar jauh lebih utama. Gitu loh. Nah, kenapa saya jelaskan demikian? Karena ada orang-orang itu yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah Ali mestinya, bukan Abu Bakar, orang-orang Syiah misalnya. Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling utama setelah Rasulullah adalah Ali, apa? Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Jadi ini dalil yang cukup jelas, surat At-Taubah 40 tadi, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling utama di antara para sahabat semuanya. Kenapa? Karena dalam kondisi hijrah, ya, dalam perjalanan hijrah, yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Imam Al-Qurtubi berkata, "Walladhi yuqta'u bihi minal kitabi was-sunnah," yang dipastikan dari Alkitab dan As-Sunnah, dari Quran dan Hadis, wa aqwali ulama'il ummah, dan perkataan para ulama umat ini, "wa yajibu an tu'mina bihil qulub wal afidah," dan yang wajib diimani oleh hati-hati kita, "fadlus siddiqi ala jami'i sahabah," adalah keutamaan as-siddiq atas semua sahabat. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang ada, dari Umar, dari Uthman, dari Ali dan lain sebagainya. Pelajaran keenam, pada kisah hijrah ini juga ada keutamaan khusus bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa? Karena dialah yang tidur pada tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengorbankan nyawanya Demi apa? Dia mengorbankan nyawanya untuk tidur di tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat semua pemuda Quraisy mengepung rumah beliau untuk membunuh beliau. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib inilah yang dia nanti melaksanakan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan orang terpercaya. Jadi banyak orang itu menitipkan hartanya kepada Nabi agar dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin khianat. Nah, sebelum beliau hijrah, Ali lah yang dititipi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan harta-harta itu kepada para pemiliknya. Ya. Dan waktu itu Ali masih pemuda ya, umurnya sekitar 23 tahun. Dan Ali mengatakan, "Ahida ilayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," Nabi itu mengatakan kepadaku, "Annahu la yuhibbuka illa mu'min," tidak mencintaimu wahai Ali kecuali orang mukmin, "wala yubghiduka illa munafiq," dan tidak membencimu kecuali orang munafik. Jadi kita semua mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita semua mencintai para sahabat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib juga pada perang Khaybar. Perang Khaybar itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Khaybar yang waktu itu diduduki orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ali ini sakit mata waktu itu Bapak Ibu. Dia rencana tidak ikut. Kemudian dia bilang, apakah saya ini tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah. Akhirnya dia tetap keluar dalam kondisi matanya sakit gitu kan, enggak bisa melihat. Nah, ketika waktu malam yang besoknya Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Khaybar untuk muslimin, untuk Rasulullah dan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluh." Saya akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya mencintai dia, dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Dialah yang akan menaklukkan kota Khaybar. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan Khaybar lewat dia. Nah, para sahabat Bapak Ibu, sampai Umar bin Khattab pun dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah menginginkan jabatan kecuali waktu itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang ini Allah dan Rasulnya mencintai dia. Di samping dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi yang menjadi masalah itu bukannya kita mencintai Allah dan Rasulnya kan. Yang perlu dipertimbangkan itu adalah Allah dan Rasulullah mencintai kita, itu yang penting. Kalau semua orang ngaku mencintai Allah dan Rasulullah, semuanya bisa gitu kan. Sama seperti misalnya ada seorang wanita cantik gitu kan, semua laki-laki mencintai dia, tapi belum tentu si wanita suka kepada dia kan. Seperti itu, seperti ada artis misalnya, semua orang pasti suka artis itu, tapi belum tentu sang artis mencintai orang yang mencintai dia kan begitu. Nah, jadi para sahabat ini Bapak Ibu, mereka seperti Umar mengatakan, baru waktu itu saya menginginkan jabatan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengatakan Allah dan Rasulnya mencintai orang itu gitu loh. Nah, ini kan keutamaan yang sangat besar. Sampai ketika sholat subuh itu, para sahabat itu termasuk Umar, dia menampakkan dirinya paling menonjol agar dipilih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya malah mencari orang yang tidak ada, yaitu Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sakit matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia ke sini, maka Ali bin Abi Thalib pun dibawa, dipopong ya. Kemudian kedua matanya diludahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sembuh seakan-akan tidak pernah ada sakit sama sekali. Nah, setelah itu berangkat dan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Khaybar ya lewat tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang ketujuh Bapak Ibu, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau kan mendatangi Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan betapa tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini boleh, orang besar mendatangi orang kecil itu tidak menjadi masalah. Jadi yang berziarah itu bukan yang kecil kepada yang besar saja, orang besar pun boleh ya mendatangi yang lebih muda, sebagaimana Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Kan kadang-kadang di antara saudara-saudara ketika Idul Fitri itu kan gak gelem sing tua nekani sing enom gitu kan. Nah lah kok sing tua kok sing enom teko ya gitu. Nah itu jangan, itu sombong ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih mulia daripada beliau, datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-8, perkataan Aisyah radhiyallahu anha juga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar dan minta izin masuk. Fa udzina lahu, kemudian beliau diberi izin. Ini apa pelajarannya Bapak Ibu? Dari kisah ini kita mengambil salah satu adab ketika masuk rumah, ya, yaitu minta izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi dan beliau seorang rasul, ya, Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, nabi itu lebih utama, ya, lebih patut, lebih mulia dari kaum mukminin, begitu kan. Meski demikian beliau minta izin untuk masuk ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita itu mendatangi rumah siapapun tetap minta izin. Pada kisah Isra Mi'raj, ya, itu kan apa ya, Jibril ketika sampai pada langit yang pertama, kedua, ketiga, itu kan mengetuk pintu langit. Padahal Jibril itu malaikat yang pemimpin, ya, malaikat pemimpin, ya, jadi pemimpin para malaikat, tapi tetap minta izin, tok tok tok, assalamualaikum, begitu. Jadi dalam Islam itu ada adab-adab minta izin. Assalamualaikum 3 kali, kalau 3 kali belum dibukakan yang mulia, gitu. 3 kali aja minta izin itu. Assalamualaikum, ambil tok tok tok tok, gitu kan. Kok enggak ada lagi, assalamualaikum, tok tok tok, ngebel. Kalau sampai 3 kali belum dibukakan yang mulia, gitu loh. Jangan lebih daripada itu, ya, itu adab dalam minta izin. Bahkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal isti'zanu li ajlil basar. Islam, Allah menjadikan ada syariat minta izin itu karena mata. Kadang-kadang orang itu kan assalamualaikum, mbek ngijeng nandi wong iki nandi gitu. Padahal kadang-kadang orang itu kan butuh pakai jilbab dulu, atau mungkin baru keluar dari kamar mandi. Apalagi bentuk rumah kita itu kan kadang-kadang los. Pintu itu sambung dapur, sambung kamar mandi. Kamarnya di depan. Nah, ada kan orang keluar dari kamar mandi kembenan tok, rambut ketok kabeh gitu. Nah, mestinya rumah enggak seperti itulah, dikei gimana gitu ya. Nggih. Belum bisa ta? Cek lama ini. Yang ke-9 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, atau mungkin ada pertanyaan dulu, monggo silakan. Pelajaran ke-9, no isa kan? Mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu silakan. Tidak ada nggih. Ya wis 9-8 dulu biar enggak kelempokan. Nggih, jazakumullah khairan Bapak Ibu atas perhatiannya. Yang mudah-mudahan apa yang barusan kita dengar bersama ini memberikan manfaat kepada kita semua baik di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mari kita akhiri majelis kita ini dengan doa.